Berapa huruf? 4. kembali. Apakah ada huruf tambahannya? Ada. Hamzah di awal. Ya. Tadi sebut apa ini? Tapi dalam arti empat umur. Mazi dalam arti ada berapa ya? Saya tahu. Salah tetap kembali. Ada juga yang istilahkan kembali mazi itu tapi itu huruf asalnya empat. Mazi kemudian ditambahi dengan sesuatu tambahan. Ya, itu istilah-istilah kata itu kalian harus objektif. Harus objektif. Dan harus memahami apa maksudnya. Sehingga tidaklah mengkonis istilah yang salah. Jadi kalian nanti kalau belajar Al-Qibaya soal atau istilah tulasi negara ada tulasi majin. Ada rupai negara, ada rupai majin. Ketika membahas rupai majin itu juga huruf aslinya. Baik, kemudian ada satu alohi huruf tambahan. Itu bukan yang dimaksud rupai majin dalam pembahasan kita sekarang ini. Nah, rupai itu aslinya jumlah hurufnya empat. Mazid berarti salah satunya ada yang tambahan. Atau yang terbaik asli. Sebenarnya terbaik asli. Memang semua hurufnya itu berjumlah empat dan asli semuanya. Sebetulnya ya, ini keempat-empat kasih semua. Nah, keempat-empat siapa ini? Asli semua. Disebut dengan terbaik kasih. Kalau jumlah hurufnya empat, tapi ada yang tambahan. Di antara empat itu ada huruf tambahannya. Disebut terbaik mazid dalam pembahasan kita saat ini. Dalam suara nanti, rupai mazid itu maksudnya adalah aslinya empat, terus mazid ditambah dengan satu lagi atau dua, mereka nanti bisa dikasi kumansi, ya. Cuma istilah-istilah saja. Ya, nah, ketika rupai mazid yang dimaksud dalam bahasa kita tadi ya rupai artinya fi'il mazid yang berupa empat huruf. Mazid berarti salah satu acara yang tambahan bukan huruf asli. Rupai maksudnya juga huruf fi'il mazid empat asli maksudnya empat empatnya asli tidak ada tambahannya. Kalau ada fi'il mazid dan fi'il mazid terbaca baik rupai mazid atau rupai asli, maka kesempatannya huruf pertamanya di dhamma atau mandiri yuk kemana dan ada ini yuk sama juga. Pembahasan kita ialah pembahasan bagaimana cara membaca huruf pertamanya pada fi'il mudhari. Itu pembahasan cara mentalitas seperti dalam ilmu sholat. Karena ini pembahasan ilmu naqu, sehingga ilmu sholat sangat disangkut-pautkan sedikit-sedikit saja. Ya. Nah, wajibkan tawarku fil fathah. Kira-kira wajib baik. Tak singkat tapi itu tak perinci dalam skema. Berarti selain yang fil madinya itu empat huruf baik empat imajin atau empat asli. maka cara membaca ilmu dhahir ini adalah dua pertamanya dipesan. Ketika selain berarti pada Islam tulati tulati ini hurufnya tiga. Nah, bukan tulati mazid, hurufnya tiga, benar-benar cuma tiga. Karena bahasa Islam tulati mazid itu adalah tiga huruf aslinya. Nah, kemudian tiga jumlah hurufnya, kemudian salah satunya kalau kita bahas, tidak mungkin. Karena minimal jumlah kalimat itu terdiri dari tiga huruf. Jadi ambil itu ya. Jadi kalau tulati hurufnya, semuanya hurufnya nanti. Oke, selain apa ya? Tadi sulatnya. Kalau ada ilmu dhahir, dari ilmu ditulati, itu yang hurufnya cuma tiga. Maka huruf pertama pada ilmu dhahir yang dibaca fathah. Oh, alifah namanya sudah i, karena jumlahnya tiga hurufnya. Selain itu, bagian tulangnya. Tetapi bicara mukoratnya. Karena pilih maksudnya itu tulang, maka uang pertama pada pilih ibu goreknya kita maka ya tulang. Ya. Selain kemarin adalah tulang, kemudian rumahki, ya sukhati, ya sukhati. Kumasi berarti ilmati yang jumlah hurufnya lima. Tentunya Yang tolak itu dalam istilah seorang yang lain adalah tulati masjid. Huruf aslinya cuma tiga, tolak. Kemudian ada tambahan berpuluh disebut tulati mazid. Tapi dalam istilah kita saat ini yang dibahas adalah jumlah hurufnya. Ya, contoh itu suku mati dalam arti jumlah hurufnya lima. Tapi selain kembali, ya kan? Karena fi'il madhinya itu kumati, jumlahnya lima. Dan itu sebetulnya, huruf pertamanya di fathah. Yang tolakor, yang tolakor. Selain kumati, yang penting juga kembali adalah sudah ganti. Apa sudah ganti? Jumlah hurufnya? Nah, namanya sudah. Kalau membahas ilmu sorof itu juga disebut tulati mazid. Nama huruf aslinya juga, kemudian ada tambahan. Tapi yang kita kaji di sini adalah yang penting jumlah hurufnya sudah itu jumlah hurufnya. Nah, kalian kalau misalkan nanti mentaklik kita bayar itu harus paham. Kalau paham nanti malah nyalakan, nanti tak paling lagi kita salahkan. Ya, pak, sudah di rumahnya jumlah hurufnya berapa?

Jadi karena ada fi'il mudhari' yang tersambung dengan nurul dinar, maka mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ya. Kemudian ada al kedua, yakni bila tersambung dengan nur tauqid al-basirah. Nun tauqid al-basirah. Nun tauqid al-basirah itu menguatkan buah pernyataan mubasirah. Artinya nun tauqid dan huruf akhir fi'il mudhari' tadi langsung ketemu tanpa ada kompetisi. Namanya mubasirah. Yang terjadi asalnya kan yang perlu disambung dengan mutawakkil mubasyirah. Mutawakkil itu ada kalanya kita sukun, ada kalanya sukun. Tapi kita tidak peduli mutawakkilnya itu sukun atau kita sukun, yang penting nun tawakkil. Yang kita ketika membahas ialah huruf akhir pada fi'il mudhari' tadi itu mengalami perubahan atau kasal yang terdana. Dalam pembahasan ini kita jelaskan kalau ada fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid al-mubasyirah, maka dia juga berdiri ala al-fath. Maksudnya apa? Al-fath. Disebut mubasyirah salah huruf akhir fi'il mudhari' dan nun taukid tersebut kosong, sambung, tidak apa yang nah mutlak sambung. Tapi kalau dipisah antara huruf akhir fi'il mudhari' dan nun taukidnya dipisah, maka disebut nun taukid ghairul mubasyirah. Sehingga tidak mabni lagi. Tanya mabni, ya Allah, bagaimana yang lain yang tidak ada nun taukid ini? Kalau anak perlu mengusai, kadang tumbuh unsur, yang kadang tak unsur. Karena sudah tidak mubasyirah. Contohnya, yang terujan, yang terujan, ya kan? Ini huruf akhirnya mas? Orang yang terujan, ya kan? Iya. Kalau tidak menolong, kita kata bunyi sih. Yang hujan, yang hujan, tapi yang hujan, apa yang kau pilih? Yang nama apa ini? Nur Bina. Ya. Coba dilihat ini. Baik yang terjadi maupun yang terkena, ini nur tauhidnya disebut nur tauhid. Nur tauhid. Kenapa? Agar bertemu langsung. Nah, ini ada bangunnya harus buah bangunnya untuk memperingatkan. Tapi berarti kan walaupun pemisah untuk disirah. Tapi yang ini yang menjadinya untuk selamat. Tapi seluruh akhir film mudahnya langsung bangunan. Oke. Ya. Nah. Lalu yang ini namanya Nuntoket Ubasyirah. Lalu yang ini namanya Nuntoket Wilus Ubasyirah. Bedanya kan Nuntoket Ubasyirah ialah seluruh akhir film mudahnya langsung bertemu dengan Nuntoketnya. Secara yang bisa. Kalau yang nonton itu yang berbahasa, kurang akhir film mudahnya tidak langsung bisa kita menutupin agar misalnya baik yang nampak maupun yang tidak yang menunah jika kita berguna hubungan dalam segala mungkin setelah huruf akhir ketiga kalau ada film mudahnya yang sempat dengan nutupin mubahnya maka film mudahnya tadi malam ini tapi kalau kita berguna nutupin huruf mubahnya yang berserah ya, serah ambilnya. Hukumnya sama, tapi ketika tidak ada nuntukin. Tad. Begitu. Ya. Coba kalian mentaskan ilmu doa'at yang ada nuntukin. Yang subhanna yang mampu itu bila keluarnya pertahunan non-covid mubashir. Maka maksudnya jalan ini disebut mubashir mantapur kader keluar dan non-covid tadi langsung bersambung tanpa ada pengusbah amal. Wabi. Nah, set. Baik. Baru. Selanjutnya. Halatul Isyarat. Kapan fi'il madhi itu, fi'il mudhari' itu dalam keadaan mu'aw. Berubah barangnya. Ini ada yang mutakhirul akhir, ada yang mutakhir, ada yang berakhirul khamsah. Kalau yang berakhirul akhir, kapan menggunakan doma, nasr menggunakan khamsah, jazm menggunakan sukun. Kalau mutakhir, kapan menggunakan doma mubadda'ah, nasr menggunakan fathah, dhahirah. Kalau jazm fathu fathillah. Adapun al-afalul khamsah ketika rabat subutun dan amatun ketika nasab dan jazm binunan gairu tawqif mubasra itu memberi atasan nunu gairu tawqif mubasra mubasya gairu memberi atasan memberi atasan memberi ada kalau mubasya berarti ketemu langsung huruf akhir ilmu doa dengan nunnya kalau gairu mubasya berarti tidak secara langsung berarti ketemu bisa antara huruf akhir ilmu doa dan mubasya mu'rab atau mabni? Ya mu'rab. Karena saya katakan tadi itu statusnya sama dengan fi'il mudhari tanpa ada nun taukidnya. Ngerti? Ya animu mu'rab. Ya. Baik. Mu'rab ya. Kecuali kalau ketemu dengan nunun ina nun taukidnya ghairul mubashira tapi juga bersambung dengan nunun ina nun niswa maka mabni sukun karena bersambung dengan nunun inanya bukan karena dengan nun taukid ghairul mubashira. Siapa yang kursinya bagus? Ayo untuk tulis tasutan fi'il mudhari lughawi apa ya? Bisa, salah kata apa? Bet apa? Yang seanda, mau yang kubuat itu yang penting lughawi itu lughawi gak? Hah? Saya cepat tulis namanya fi'il madhi mah. Namanya fi'il mudhari. Apa? Ya'falu. Oh, ya'falu saja. Hah? Saya enggak bingung. Ya boleh, tapi kasih harakat lengkap. Ya'falu. Udah. Pokoknya cukup sampai sini, enggak beri ke sana deh. Tulisannya yang rapi. Komposisinya 3-3-3-3-3-2. Setiga alinea, 3 alinea, 3 alinea, baru 2 ya. Penting itu. Ada maksudnya itu ya. Pemainin 3-3-3-2. Akhir-akhir ini ada yang rosak. Kapan-kapan. namanya fi'il mudhari tanpa sambung dengan kata atau ya kasih mungkin seperti itu ya. Dalam fi'il mudhari ada nunnya yang ditasjid atau nunnya disukun, itu nun tauhid. Karena nun jamu wa nasarif nunnya mesti apa ini? Di fathah ya. Cirinya itu. Nun tauhid kalau enggak ditasjid ya disukun. Tasjid namanya taqilah atau syadidah. Kalau yang disukun khafifah. Kalau nun tau nunnya itu sifat kah, berarti nun sama mana sekali. Kalau nunnya tiga sah, sana. Nah itu salah yang kalau sekali fathah tetap fathah semua yang alu apa yang puluh ainnya itu semuanya banyak yang harus yang puluh nanti yang alu nah itu wawunya itu aku satu gak banyak kan yang puluh aja kan ayo aja atau timbalnya alu ya itu saja akhirnya akhirnya juga ya apa betul betul betul itu nafas baik, artikan. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alana taf'aluna taf'alu. Di sini ada yang apa namanya itu mu'al, ada yang mabni. Yang mabni adalah yang bersambung dengan nunul dinah. Nun jamak manat. Apa apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun dinah. Mabni. Mul. Mana? Amir. Yang mabni adalah sukun. Yang mana? Mabni adalah sukun. Jangan gini ngomong. Sebut namanya. Ya. Ya. Ya. Apa itu? Ya. Ya. Aduh. Lo. Salah itu. Mana?

Tahsinun Tauhid, semuanya dari atas sampai bawah tanpa terkecuali. Tahsinun Tauhid itu sambung semua. Lulus katanya ya, dengan pengkau keharkat. Loh, if Ali bin Abi Mal. Antum punya ide tadi enggak? Kalau ada fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Hah? Mabni fathah. Ah. Tak boleh. Pokoknya atom mulai saja. Teruskan perjuanganmu. Ah, nanti kita ya. Siapa yang sanggup maju? Keluar, sanggup nggak? Nggak sanggup, awal ustaz. Siapa yang sanggup maju? Meneruskan ini, nggak terus oke, okay. Hah? Siapa yang? Ayo yang sanggup. Juga mahal, yang penting betul. Masalah bagus tapi itu bukan tugas saya. Yang penting betul ya. Sebetul jadi kesal kata saya. Sebetul jangan dihempus. Pakai tapak tu ini special kita kita. Eh. Duh, tak baiklah. Tak tak tahu. Baik, pasti musim kamu ber. Bawa tu. Tulisannya yang agak bagus sedikit. Kayak masjid kuno. Asli ya. Nah, dulu memang enggak ada spidol sepakus ini ya. Saya balikkan. Ya alamna sahih. Ya alamni sahih. Ya alunna sahih. Ya alamna sahih. Ya alamni sahih. Ya alamna. Ya alamna. Alamna. Tauhid mubasyirah yang menyebabkan fi'il mudhari' itu mabni fathah, mana saja yang nun tauhid tadi itu ghairu mubasyirah sehingga tidak mabni tapi mu'rab, bagaimana sebelum ada nun tauhid ya, coba yang alam nah, itu mabni fathah karena nun tauhidnya ya mubasyirah, yang alam ini tidak mabni fathah karena ghairu mubasyirah. Apa ada ironya? Tubutun nur yang alam alam kebsa yang alunna nah tidak untuk kesembah sira tiga nah tubutun nur. Maunya mana itu? Maunya dibuang.